Dijelaskan oleh Imam Nawawi, maksud daripada anak-anak Adam itu diciptakan oleh Allah dengan penciptaan layat amalak. Apa mana layat amalak? Hai layat amalak yang melingkuh nafsah wa yasibuha anishah. Tidak bisa memiliki, tidak bisa menguasai jiwanya, tidak bisa menahan syahwatnya. Memang gitu manusia diciptakan, Pak. Jadi kalau ada teman ngaji salafi, ada perempuan cantik kok digelok. Kok juga langsung salafi kok lihat perempuan loh dihukum, Pak. Telepon internet si A salafi ngaji. Setelah itu boleh internet ya gak iso toh, Pak. Panggil le sini sini. Untuk nasihat dia kalau ngaji ya jangan lihat orang. Enak kan, Pak? Insya Allah adem lah. Tapi kalau sudah aduh, dia tidak ngerti apa-apa. Ya, yang namanya manusia, Pak, tidak bisa memiliki syahwat, tidak bisa memiliki, tidak bisa menahan syahwatnya. Otomatis ada perempuan cantik yang kelihatan, yang dijelok payu, yo. Lah itu manusia. Lah oh, begitu. Jadi kalau memang kondisi terjadi misalnya itu sama teman kita, panggil nasihati. Nasihati. Enggak boleh gini. Kalau kita enggak salah sih kok delok. Itu Pak, kalau teman dibiarin, tapi kalau sudah enggak jadi teman lagi, ditambahin. Wah, diingat-ingat memori dulu, Pak. Oh berarti dulu itu gini gini di memorinya ingat-ingat. Iku lupa setan kemana ini, Pak. Ya gini sih nggak cocok. Nah kemudian yang kedua, mana yang kedua? La yang melihat nafsu indal qadar, tidak bisa menguasai dirinya ketika marah. Iku wis ma'adam itu diciptakan dalam posisi misal ini, tidak memiliki menguasai dirinya ketika marah. Nah kalau memang ustaz lagi marah, ya wali santri yo, ojo kok langsung menghubungi ustaz itu mau beginilah. Itu setan semuanya itu, Pak. Bapak atau kita aja seudul. Barangkali memang lagi marah, lagi mumet otaknya. Urusan rumah tangga luhut, terus-terusnya sehingga dia marah. Gitu aja pengasuh ketika marahi anak perempuan, anak perempuannya, anak bijinya ya, takbir atau yang lain, itu sudah kita marah-marahin lagi gurunya itu. Kamu itu dibayar begini jangan, sudah setan semuanya malu sudah. Ini semuanya setan yang lain supaya kita itu renggang di dalam persaudaraan kita. Gimana manusia itu gak bisa menguasai diri ketika marah? Ketika marah itu gak bisa menguasai dirinya, Pak. Itu sitro. Kita harus ngasih uzur ini. Nah, kemudian beberapa hari ya, yang saya sebutkan di sini, insya Allah cukuplah. Saya sebutkan 7 atau 8, insya Allah cukup. Kemudian setelah itu adab yang kelima. Tadi kalau memiliki salah, Pak ya, dibantu, dinasihati. Adab yang kelima, Pak, kalau menasihati, enggak usah mencela. Ingat ini, Pak. Nasihat-nasihat, tapi ujungnya lah. Kan dua hal ini amat berkaitan. Kalau kita memang menasihati, nasihat dengan lemah lembut. Jangan nasihati sambil mencela, sambil apa? Mencerca dia, mencela dia, menghalangi dia. Ini juga tidak benar. Gitu lah kalau kita bersantri yang nakal, dikasih tahu sekali, dua kali. Kalau kita main, waduh, susah, Pak ya. Makanya jadi pendidik itu memang susah. Susah. Untuk mendidik gimana santri itu dewasa gitu loh, dewasa. Ini yang susah. Disentil dikit enak gitu loh, Pak. Dinasihati dikit itu enak, gak usah pakai gini, pakai gak. Enak. Tapi gimana bisa ini? Nah ini yang susah. Ingat adab yang nomor 5, adabmu ila bika ala akhika. Tidak usah kamu itu mengardik, mencela ala akhika terhadap saudaramu. Ila saudaramu minum syai'un, apabila muncul dari dia sesuatu, la yuhibbuka, yang kau, yang dia, yang tidak menyenangi kamu. Apabila muncul sesuatu yang tidak menyukai kamu, yo, gak usah dicela. Yang namanya saudaraan, Pak, satu mobil contohnya, satu rumah, satu asrama, satu bisnis, pasti Pak, pasti kita melihat sesuatu dari dia yang kita gak suka. Ima kayanya, ima telat bayar apa? Iya, bayar ininya, wis selalu telat namanya dunia ini kan. Nah, di dalam ada supaya tidak berlanjut lebih lanjut, kita harus memiliki adab dalam hati. Tegur nasihat, tapi jangan dicela. Jangan dihaji, jangan dimarahi. Nah, sebab lihat, wallahu azza wa jalla berkata Allah Subhanahu wa ta'ala, fasfah sabhal jamila. Fasfah sabhal jamila, maknanya maafkanlah dengan maaf yang baik. Makna maaf yang baik dijelaskan oleh Ali radhiyallahu anhu, arlino bilai kitabin, memaafkan disertai ridho tanpa mencela. Yo, dimaafkan, dinasihati, tapi jangan gerutu di belakang. Gerutu di belakang itu Pak, itu bukan sholat jamilah. Berat lagi Pak, berat lagi tengkaran dikatakan salah satu ustaz untuk mendamaikan. Ya wis, minta maaf yo, minta maaf yo. Iya, maaf. Tapi cek, ini gak maksud dalam ayat. Ayatnya kan soal jamilah, maafkan dengan maaf yang bagus. Maksudnya ridho masing-masing di antara kalian, gak usah saling mencela, menggerutu dengan lainnya. Wis, susah Pak yo. Kenapa susah? Itulah Pak, kekurangan kita. Itulah kelemahan kita. Gitu, itulah kelemahan kita. Kata para ustaz, para yang lain, itu tetap kita itu enggak punya apa-apa. Ya, enak senasihatku enak. Nasihatku enak itu. Tapi ngelakoni itu berat. Siapa orang enggak bisa bicara, Pak? Bicara itu gampang, susah ngelakoni. Jadi jangan tidak jangan dianggap ustaz itu manzilahnya tinggi. Ya pas tinggi, tapi kalau tergelincir Pak. Jadi Imam Abdul Qadir Jailani rahimahullah mensifatkan sifat rendah. Faqala beliau, ketika kita berjalan ketemu orang yang di bawah kita umurnya, kita mengatakan enak itu masih muda, dosanya sedikit. Kalau kita yang berumur, dosanya lebih banyak. Ya apa enggak Pak? Ya enggak. Iya, maksudnya dia turut luka di dosa loh. Dia kecil, dosanya kecil sedikit karena umurnya masih muda. Kita sudah umur tua ini, tua tak berdosa. Ketika kita lewat ketemu lagi orang yang di atas kita umurnya, kita mengatakan enaknya dia ya, pahalanya lebih banyak daripada kita. Loh, ngono Pak. Jadi kita tuh cuma sombong, pinter dewi, paling mebesar pro dewi, kabeh rokok, dia suka sendiri. Enak. Gitu loh. Kalau kita ketemu orang yang sejajar, umurnya sejajar, ya wis, saling nasihati, kita perlu umurnya, kalau aku salah ya teguran dan seterusnya. Kalau kita orang yang pintar ketemu sama orang yang goblok, ente ngomong enak dia daripada saya, dia lebih baik daripada saya. Lo kok bisa? Iya. Kalau orang bodoh berbuat dosa kecil diikut oleh Allah itu gampang pak, karena dia bodoh. Tapi kalau kita sing belajar atau ustaz berbuat dosa, gembuane Allah tambah nemen. Siksaane Allah tambah nemen. Karena dia wis ngerti, sudah punya ilmu, kok malah berbuat dosa. Tambah diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enak melihatnya itu apa? Enggak sombong, itu loh, enggak sombong. Kalau kita melihat orang yang di atas kita, di atas kita ilmunya, kita bilang enak dia ya, dia ini ada ilmunya, enak ya dia beramal di atas ilmu. Kita orang butuh beramal di atas kebutuhannya tuh, enak lah. Makanya kalau kita memiliki sifat yang disebutkan oleh Imam Abdul Qadir Jailani rahimahullah, maka akan muncul dalam diri kita yang namanya tawadhu. Sifatnya tawadhu pak panjang lebar diantaranya ini. Kita enggak pak, kita itu kalau paling habis paling bagus sendiri ini masalahnya. Surga itu kita kapling sendiri pak. Selain konco kita pun rokok semuanya. Nah, kalau gini semuanya susah. Kita harus memilih sifat tawadhu yang diantaranya. Makanya diantara ketika terjadi perselisihan, ustaz dengan RSS, coba dia sendiri kalau terjadi perselisihan, isolasi mendadak, memaafkan saudaranya, oh berat. Makanya antar kita pak, antar posisi sekarang kan jadi pengajar lah posisi, posisi sekarang. Nanti setelah pengajar sama pak. Ini kan posisi sekarang. Enak anak-anak bicara tampaknya kalau bicara. Tapi kita adalah posisinya sama. Kita harus saling negur, saling nasihati. Kalau anda kata itu salah, jangan dicela pak. Pelan-pelan nasihati. Jangan dicela, jangan dihati, jangan ditahdir lah pak. Jangan ditahdir. Oh jawa ditahdir pak. Jangan gitu cara mainnya. Nasihati pelan. Insya Allah mudah diterima. Karena manusia kita tahu kesalahan kita, kekurangan kita, gitu loh pak. Kita tahu. Nah, kemudian setelah itu. Wangdul ila akhlakul Rasulullah. Kita lihat bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam li Anas bin Malik kepada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Alladzi la azamahu asyra sinina. Yang Anas ini mulai zaman sama Nabi selama 10 tahun. Siapa yang baca Nahu? Siapa yang baca Nahu? Atau baca Nahu? Ya? Koli. Tapi, soal. Sinina ini mufrad atau musanna? Sinina. Mufrad. Sata. Jamalah. Sudahkan sekali keliru pak. Mulhak dengan jamak mulakat asanta mulhak pak. Allah beda antara mulhak dengan jamak mulakat paling beda. Mulakat sendiri, mulhak sendiri. Urusan yang lain juga. Kalau lain apa mau? Nabi enggak pernah mencerca kepada Anas. 10 tahun Pak Anas mula zaman sama Nabi alaihi salatu wasalam, Anas itu enggak pernah dicerca oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Kita punya karyawan satu aja, sehari karyawan itu sebentar. Kira aku biru tadi. Satu hari karyawan tek itu cerita. Ini bahana muazzam sama Nabi alaihissalatu wassalam selama 10 tahun tidak pernah dicerca. Betapa mulianya Nabi alaihissalatu wassalam. Bukan dinasihati, dicerca lho Pak. Lain dinasihati lho Pak. Ini dicerca. Ipa itu dicerca, dicela diarti. Kalau nasihati, dinasihati ada masalah. Cuma dicerca, dicela, diantemin gitu. Qala Anas berkata Anas radhiyallahu ta'ala laqad khadimtu Rasulullah, sungguh aku membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyra sinina 10 tahun. Ummu Sulaim Pak barakallahu fikum datang kepada Rasul membawa anaknya Anas. Anas itu kan anaknya Ummu Sulaim. Ya Rasulullah, aku pengen anakku ini ya Rasulullah hidup sama antum, mulai sama-sama antum dalam mengambil ilmunya antum. Gratis Pak, gratis. Sekarang Pak Allah setannya gratis Pak. Sekarang gue orang sedikit duit, sedikit duit. Kalau ustadz seitik duit saya, kok duit baik. Zaman dulu, zaman sekarang, masya Allah, hitungannya duduk, hitungannya ilmu, hitungannya duit. Sekarang itu kayak-kayaknya yang paling berharga pada diri kita itu duit, itu ilmu. Membantu ustaz, membantu ini, membantu pondok, membantu ini duit. Itu nilainya. Kalau kita buka buku zaman dulu Pak, masya Allah, ilmu, ilmu. Kata Muhammad, al-ilmu layak diwa syai'un. Sesuatu apapun dari perkara dunia itu Pak, gak bisa nandingi ilmu. Ilmu syar'i. Kalau kita mengupas keutamaan ilmu sebelum masalah banyak sekali. Tapi tidak cukup. Sesuatu apapun gak ada yang menandinginya. Makanya Pak, ilmu kita itu enggak berkah. Kok contohnya enggak berkah? Ilmu yang berkah, ilmu yang mendorong kita ketaatan. Semakin kita belajar, seharusnya semakin tambah ketaatan, ketakutan kita kepada Allah. Kita enggak. Semakin belajar, celerean. Ya Pak, tambah malas. Loh, adikku. Itu kita harus sadar ini. Kenapa saya semakin bulan, semakin tahun ikut ngaji kok tambah kayak gini ya? Berarti tanda awan dari belajar ilmu itu oleh apa? Makanya al-ilmu itu khasyah, ilmu itu takut kepada Allah. Loh, kok tambah kayak gini? Makanya dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah supaya kita lebih jelas. Wa min fasadil qalbi, termasuk hati itu rusak. Termasuk hati itu berpenyakit. Dan termasuk hati itu mati. Di antaranya apa kata Ibnu Qayyim? Idza fata 'alaihi fadl, apabila luput pada dia keutamaan. Apala yuzinuhu, keluputan dia itu enggak membuat dia sedih. Lagi kita mikir Pak, ayo berapa banyak udah luput dari kita ilmu, kita gak ngaji seluruh santai ya kan, padahal itu ilmu keutamaan, santai. Tapi kalau gak luput gak masuk kerja, ya Allah gak masuk kerja aku, mandi mangan, mana aku gak punya makan. Itu tanda hati kita itu penyakit. Kalau andai kata kita itu gak berpenyakit, masya Allah, ketika luput pada kita suatu ilmu, suatu itu membuat kita sedih. Kita gak sholat malam santai Pak, gak sholat sunnah santai, gak puasa Senin Kamis santai, kabeh santai. Itu tanda betapa sakit dan penyakit kita. Apa kita pernah mikir gini Pak? Hah? pernah dikali gitu. Tapi kalau kita, kenapa saya tidak dapat gaji? Kenapa saya tidak dapat duit? Itu yang dicari. Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Terus kenapa duit? Kenapa duit? Itu tanda kondisi kita itu amburadul hati kita kepada Allah SWT. Kosong lah hati kita. Kosong. Mana kerinduan kita kepada Allah? Mana kerinduan kita dengan surga? Mana kerinduan kita dengan surga dan pahalanya dari Allah? Gak ada kerinduan kita. Kerinduan kita kapan dapat duit? Kapan dapat duit? Kapan dapat duit? Kapan dapat duit? Masya Allah, itu kita. Coba tahu gaji. Kapan ada gaji? Kapan gajiku naik? Kapan gajiku naik? Kapan gajiku naik? Yang dipikir gajiku naik. Tapi pernah enggak terpikirkan dalam diri kita, ya Allah, aku harus belajar lama. Kok kayak gini? Salat malamku acur, kosongku acur, semuanya acur. Mana ini saya? Pernah enggak kita sampai segituan? Lah itulah Pak, tanda hati kita itu mati di sini, Pak. Sakit mana kita? Kita sakit full wajah, cepat-cepat ke dokter, ya Allah, pi dokter, saya sakit flu gimana? Tapi kalau kita sakit hati, hati kita itu berpenyakit, mana enggak? Pernah enggak kita itu mengadu kepada Allah, ya Allah, kepada kita saja. Kedua, Pak. Faida fa'ala bihi maksiatan. Kalau andai kata dia berbuat kemaksiatan, lalu sih tidak menjadikan dia sedih. Ketika keluar melihat perempuan, ya Allah, kok tak sedih. Kalau dia ghibai orang di belakang, kok enggak pernah kita sedih. Ketika kita nangai orang, enggak pernah sedih. Ketika kita makan barang haram, enggak pernah sedih. Itu lupa tanda kita itu sudah mati dalam kita itu. Masya Allah. Begitulah yang ada. Begitulah yang ada. Maka sedikit ungkapan yang anda ungkapkan, walaupun kita sebut ungkapan dari kalangan koyak, Pak, kita itu enggak ada apa-apanya. Kita itu cinta kita, kalau kita pas mahabbah, mahabbah kita sama Allah itu mana? Syauq kerinduan kepada Allah itu kayak gimana? Poin satu lagi, supaya kita lebih ngerti kita itu enggak ada apa-apanya. Contoh sekarang, kata Ibnu Qayyim, wa min alamati hubbillahi, tanda kamu itu cinta sama Allah itu di antara apa saja? Di saat anda melakukan ketaatan untuk sang kekasih kita, gimana hati kita, Pak? Merasa lezat atau biasa? Kita ngaji, ngaji, sholat dan ngaji-ngaji. Gimana perasaan kita? Lezat. Sekarang kita dapat uang 1 juta melu, Pak. Ayo bandingkan. Kita dapat uang 1 juta melu di hati kita, Pak. Bersuri-suri hati kita. Masya Allah, alhamdulillah. Aku punya dapat gratisan 10 juta, 100 juta. Yakin, Pak, kita akan. Masya Allah, gitu. Kita salah gimana, Pak? Lah biasa. Lah biasa. Itu lucu. Kita itu cinta sama Allah itu seberapa? Gak ada merasakan kelezatan di saat kita menjalankan ketaatan kepada Allah. Itu tanda rasa cinta kepada Allah itu nol. Nol. Sebaling banyak, ya, ngurusi orang, gibai orang, derek duit, isi. Tapi enggak pernah kita mikirkan rasa cinta kita kepada Allah seberapa ukurannya. Seberapa ukurannya? Masya Allah. Contoh tadi itu, Pak. Anak tadi sholat, anak taklim, kira-kira anak merasakan lezat atau ayo ojo ngaji tak kasih 100 juta, kira-kira mana? Enak tak 100 juta, lapung ngaji barang, sebenarnya 100 juta, bisa beli mobil, bisa beli tanah, bisa kawin lagi, nikah lagi, enak itu. Ya, itu aja. Tapi di saat kita tidak merasa lezat di saat ibadah kepada Allah, no problem. Gak ada itu, istilahnya itu sih. Allah musta'an. Itu mati kita harusnya. Fama qala li'ukhul qattu wa la li'shay'in ma'alatuhu lima ma'alatada wa la li'shay'in lam af'alu ma'alatada wa ma'alatada. Fama qala li, Nabi itu gak pernah berkata kepadaku, ufin, celaka kamu. Qattu sama sekali. Nabi tidak pernah berkata kepadaku celaka kamu. Selama 10 tahun lamanya celaka itu ungkapan apa itu? Celaka kepadanya. Kita goblok kamu, gendeng kamu, tolol kamu, sembuh pak. Kata-kata itu untuk apa sana guys? Waktu kamu tidak ngaji. Yes. Sama saudara kita itu tikus, mana pak? Goblok. Kalau tidak kasih mana kalau kita katakan ngeri. Walai syaiti fa'altu, dan Nabi tidak pernah berkata kepada sesuatu yang saya telah lakukan, kepada perkara yang saya telah lakukan, Nabi tidak pernah mengatakan lima fa'altu dalam. Kenapa kau berbuat semisal ini? Masya Allah kaya sama begitu. Kenapa kamu berbuat semisal ini? Walai syai'in lam af'alu, dan Nabi tidak pernah berkata kepada sesuatu yang belum saya kerjakan. Nabi tidak pernah mengatakan alam fa'alkan alam, kenapa kamu tidak berbuat sesuatu yang ini. Nabi mendidik dewasa ya. Nabi mendidik dewasa. Jadi kalau ini belum dikerjakan, ya antum lah yang kerjakan dulu. Itu kan muntul nanti. Jadi tidak ada merintah. Kalau ada kata Pak Kiai, sekarang tidak Pak Kiai kan enak duduk santai. Sono. Tidak begitu lah. Kalau dia jadi pemimpin, boleh kerja. Kalau santri saya guru kerja, hanya lebih dulu. Nanti kan ikut dia. Tapi kalau kita santri kerja nanti, dia tidak mau ikut kerja nanti, kita selalu. Itu tidak jadi baik. Santri akan marah. Hatinya mangkok tau pak? Nganyel. Oh iya, tambah gak enak hatinya itu. Nah ini mungkin yang harus kita pahami betapa pentingnya dalam bab ini. Jadi Ibnu Qayyim rahimahullah, jadi Ibnu Hajar rahimahullah, mencela itu pak, mencela itu ibaratkan dua. Mencela saudara kita iman dia lari, wahai dia Allah berlapang dada. Kalau dia berlapang dada, alhamdulillah diterima kan pak. Tapi kalau dia tidak berlapang dada, terus lari gimana? Kalau dia sudah lari, apa? Dendam kan? Kalau dendam ya sudah pak, jadi masalah. Awalnya kecil dan ini sering terjadi. Telah banyak mengkabarkan kepadaku banyak kisah terkait dengan fitnah yang ada. Beberapa kasus sebenarnya fitnah itu mek cabang aja pak. Asalnya sakit hati. Sakit hati malah baru merembet. Ditumpang garuan haji. Jadi tumpangan itu asal sakit hati loh. Maka dari situ mari kita jaga. Jadi pas gak suka ditahan, mepas momen sempas lah. Dia terjadi itu masalah mana? Kapok kok jadi ikut. Awalnya ini belakang rasanya itu gak suka aja. Ini loh pak. Kalau semisal ini kondisi dakwah ilallah yang memang misi gak suka tadi itu menghantam dia sampai berlebih-lebihan dan mana sebagai tumpangan saja. Tumpangan saja berarti kan nafsu. Enggak, berarti kan nafsu. Nafsu berarti bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nafsu yang jadi tolak ukur di dalam segala hal. Wah, fatal semuanya. Makanya kurang berkah kalau dakwah kita sebesar ini. Apa enggak ingat? An-Nabi alaihi salatu wasalam pas keluar hadis Bukhari ya. Beliau membawa kabar hari ketentuan malam Lailatul Qadar. Setelah dia keluar melihat sahabat Talha berdebat, langsung memori tentang penentuan malam Lailatul Qadar zahabannya hilang dari Nabi alaihi faqala asara ayyuhu khairul lahu. Hilangnya penentuan malam Lailatul Qadar itu mungkin baik untuk kalian. Dijelaskan oleh beberapa ulama, lihat sebab perdebatan Pak, kebaikan itu sirna dari kita. Kebaikan apa? Penentuan malam. Ayo. Engkau dakwah kita itu enggak berkah, kurang berkah. Khairiyah kebaikan dalam kita berdakwah. Kita enggak usah kemana-mana, kita sendiri aja lah. Ngapain kita berdakwah? Kita sendiri aja. Kita itu enggak usah nyindir orang lain, langsung kita mikir diri kita. Ngapain orang lain kita pukulin gitu? Enggak usah. Kita itu mikir diri kita. Gimana tentang kebaikan dakwah? Keberkahan dakwah kalau kita di lingkungan yang kayak ini saling gontok-gontokan urusan duit, urusan ini, urusan kerja, urusan ini gontok-gontok, gimana nih dakwah kita akan menjadi berkah? Wong kita sendiri kayak ini, itu perdebatan Pak, yang perdebatan siwa jaminan nomor. Kalau perdebatan kita masalah dunia, nggak sama-sama masalah dunia, terus gimana? Gimana dakwah nantinya? Mau jadi apa ya dakwah? Keberkahan dakwah beda dengan keberkahan dakwah. Kita ini ngaji kaya ipi Pak yo. Kita ini lho, dari ilmu yang udah ini biasa aja. Gak ada tambah, dari ilmu tambah khusyuk, tambah takut ya Allah aku ini ya gimana. Gak tambah takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tambah berani. Itu lah berkah dalam mencari ilmu itu. Jangan dicampur dari kita gara-gara lisan kita yang gak beres. Takut kira ini lagi nih Pak, gara-gara sebagian orang kita gak terkenal kayak gini. Makanya Pak, mari kita jaga kerukunan dakwah ilallah di atas manhaj benci karena Allah dan gak seneng karena Allah. Dan itu pun ada adab-adab dan cara-cara di dalamnya. Ketika kita melihat teman kita itu keliru, gimana caranya? Itu ada adab-adabnya. Jangan main pukul, main ini, main ini dan seterusnya. Sehingga yang terjadi adalah hilanglah keberkahan dakwah ini. Mudah-mudahan barakallahu itu singkat ini membawa kepada kita kebaikan dan membawa kepada kita lebih memikirkan ya, lebih mikir tentang diri kita. Nah, nanti malam atau besok malam kita berpikir, ya Allah, kaji ini saya. Mikir diri kita, kaji ini saya. Sama Allah kaji ini, sama cinta sama Allah kayak gimana ini. Aduh, dipikir, cukup mikir. Besok kapan ada duit? Besok ada duit berapa? Itu aja yang dipikirkan. Mana kita mikirkan diri kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.